قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى dalam hadits Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qatal Allahu al-yahud semoga Allah melaknat orang-orang Yahud. Iya. Ini penafsiran qatala bermana la'ana. Karena itu datang dalam riwayat yang lain la'ana Allahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa qatala ini bermana ahlaka. Jadi ahlaka Allahu al-yahuda, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahud. Ini juga mana yang bagus? Semuanya ditunjukkan dari sisi bahasa. Qatala Allahu al-yahud, semoga Allah melaknat membinasakan orang-orang Yahudi. Ada tambahan dalam riwayat Muslim wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka dilaknat? Ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kata beliau walahuma min hadithi Aisyah. Dan juga bagi keduanya, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, kanu idha mata fihimur rajulus salih, banau ala qabrihi masjida. Ya, Aisyah menjelaskan, mereka itu, kalau ada orang yang salih meninggal di tengah mereka, maka mereka membangunkan masjid di atas kuburnya. Mereka membangun masjid di atas kuburnya. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian di akhir hadith dikatakan, wafihi, dan di dalam hadits Aisyah ada tambahannya ulaiki sirarul khalqi. Mereka itulah wahai Aisyah sejelek-jelek makhluk. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini hadits yang kedua dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan bahwa masjid itu yang merupakan tempat yang diagungkan, dilakukan padanya sujud dan ibadah kepada Allah, tidak boleh dibangun di atas kuburan. Tidak boleh dibangun di atas kuburan. Dan kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Iya. Maka ini peringatan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ceritakan bahwa hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendekati ajalnya. Iya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala sakaratul maut telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru mimma sana'u. Nabi memperingatkan bahaya apa yang mereka perbuat. Iya. Nabi memperingatkan bahaya apa yang mereka perbuat. Dan riwayat Aisyah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar di akhir hadis itu sebenarnya dalam kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang ketika mereka berhijrah ke Habasyah, mereka melihat sebuah gereja di Habasyah. Di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi berkata, "Ulaiki idza kana fihim ar-rajulus salihu famat." Mereka itu apabila memiliki seorang yang salih, lalu orang yang salih itu meninggal, banau ala qabrihi masjidan fihi. Mereka pun membangun kubur atau membangun masjid di atas kuburnya. Banau ala qabrihi masjidan fihi tilka suwar. Di mana di atas kubur itu terdapat gambar-gambar itu. Kemudian Nabi berkata, "Ulaiki syirarul khalqi inda Allahi yawmal qiyamah." Mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Iya. Jelas ya? Ini riwayat-riwayat menunjukkan sejumlah perkara. Yang pertama, menunjukkan haramnya ada gambar-gambar di masjid. Iya. Haramnya ada gambar-gambar di masjid. Khususnya gambar orang-orang yang salih. Kalau halian diharamkan. Dan gambar makhluk yang bernyawa itu sendiri adalah perkara yang tidak diperbolehkan di masjid maupun di selain masjid. Ya. Adanya gambar makhluk bernyawa. Ini dari musibah umum yang menimpa umat. Banyaknya mereka bergampangan dengan gambar-gambar. Kadang bahkan hampir setiap rumah tidak lepas dari gambar makhluk bernyawa. Gambar kepala rumah tangga bersama keluarganya. Walaupun alasannya beraneka ragam. Iya. Tapi sepanjang itu gambar makhluk bernyawa, maka itu adalah perkara yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Ya, ini hadis termasuk dalil yang sangat tegas menunjukkan haramnya gambar-gambar itu. Ya, dan adanya gambar-gambar yang seperti itu menyerupai orang-orang kafir. Dan keberadaan gambar-gambar itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambar-gambar tersebut adalah dari'ah, sebuah perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka ini beberapa illah, beberapa sebab kenapa gambar makhluk bernyawa diharamkan. Illah dan sebab-sebab ini ada pada gambar yang digambar dengan tangan, dilukis, maupun gambar yang diambil dengan cara modern sekarang ini. Pakai alat fotografi dan yang semisal dengannya. Semua illahnya ada di dalamnya. Hal yang sama. Iya. Jelas ya? Tidak boleh dikatakan, oh itu gambar seperti cermin saja. Kalau fotografi, seperti cermin. Orang bercermin tidak apa-apa. Ya beda ya, cermin tidak tersimpan gambar di cermin. Tapi di gambar yang diambil dari fotografi sekarang ini, semuanya tersimpan. Ya. Dan ini yang menyebabkan hal tersebut dilarang. Baik, maka gambar-gambar adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, banyak sekali dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa. Ingat ya, gambar makhluk bernyawa, adapun gambar makhluk atau gambar yang tidak bernyawa seperti gambar pemandangan, pepohonan, ya, tumbuh-tumbuhan yang semisal dengannya itu tidak ada masalah. Tapi gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, ya, dan semisal dengannya ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ya. Di antara hadis yang menunjukkan haramnya gambar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan juga di antara hadis yang menunjukkan haramnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada Ali, atau Ali bercerita perintah Nabi, "Alla ada qabran musrifan illa sawaitu wa la suratan illa tamastu." Ya. Tidak boleh saya meninggalkan kuburan yang tinggi kecuali saya ratakan kuburan itu, dan tidak boleh ada gambar kecuali saya hapus gambar tersebut. Ya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun yawmal qiyamah lahu udunani tasma'ani." Ya. "Lahu udunani tasma'ani wa ainani tubsirani wa lisanun yantiq." Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat, yaitu di neraka. Dia punya dua telinga mendengar, dua mata melihat, dan punya lisan berbicara. Dia berkata, "Inni wukiltu bi thalath." Sungguhnya saya diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satu yang disebutkan, "Wabil musawwirin." Dan saya diperintah untuk menyiksa orang-orang yang menggambar. Iya. Baik, ini sebagian dalil ya, yang menunjukkan haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Iya. Dan sekali lagi ini tentang masalah gambar di masa ini sudah merupakan fitnah. Ya, sudah merupakan fitnah yang terjadi di masa ini. Ya. Dan berbagai kerusakan muncul karena manusia bergampangan. Ya, dengan kamera-kamera yang berada di HP-HP yang semisal dengannya. Kamera yang berada di HP ini berbahaya. Sampai jumlah ulama kita ada yang memfatwakan haramnya menjual HP yang ada kameranya. Sebab bisa mengantar kepada perkara yang diharamkan. Kemudian, di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dan sebaliknya, tidak boleh mengubur mayit di dalam masjid. Ya. Tidak boleh mengubur mayit di dalam masjid. Nah, karena konteks hadis umum, laknat terhadap Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Tidak boleh kubur dibangun di atasnya masjid, dan tidak boleh masjid ya digali, diletakkan padanya kuburan. Kemudian larangan dalam hadis ini sifatnya adalah pengharaman ya, yang mengakibatkan batalnya sholat. Orang yang melakukan sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, kalau masjid tersebut di dalamnya ada kuburan, maka ini membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa membangun masjid di atas kuburan itu bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena itu tidak pantas kaum muslimin mengikutinya. Dan ini termasuk musibah yang menimpa kita di masa ini, di mana kuburan kadang lebih dicintai untuk diletakkan di sekitar masjid. Dan ini mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Adapun umat Islam, pekuburan itu ada tempatnya tersendiri. Pekuburan tempat tersendiri. Semuanya dikubur di tempat itu. Iya. Para sahabat, jumlah mereka banyak. Semuanya dikubur di pekuburan yang sama. Tempat kaum muslimin dikuburkan. Banyak dari sahabat punya jasa-jasa yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak ada di antara mereka yang dikubur di kuburan tersendiri atau dikubur di depan masjid yang mereka bangun. Utsman bin Affan, terkenal beliau ya, kemakmuran di masa beliau. Dan di masa Utsman diperluas Masjid Nabawi. Banyak masjid yang dibangun oleh beliau. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang lain. Bersamaan dengan itu tidak pernah dinukil. Ada dari sahabat kalau meninggal, dia berwasiat dikubur di depan apa? Masjidnya. Sebab mereka adalah para sahabat yang tertanam di dalamnya ilmu agama. Mereka paham bahwa kubur dan masjid itu tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin dikaitkan. Ya. Jelas ya? Kubur adalah kuburan. Masjid adalah masjid. Tidak boleh sholat di kuburan. Sebagaimana tidak boleh mengubur di masjid. Ini adalah hal yang tertanam di dalam jiwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Illah dari pelarangan, kenapa dilarang mengubur, menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya. Dilarang karena perbuatan ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Karena itu Aisyah menjelaskan, yuhadzir mimma sana'u. Nabi memperingatkan bahaya perbuatan mereka. Ya. Jelas ya? Jadi illah pelarangannya, sebab dilarangnya menjadikan kuburan sebagai masjid, karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Telah berlalu sejumlah umat, ya. Mereka menjadikan kubur nabinya, mengagungkannya. Dan pengagungan ini membawa mereka untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dilarang keras membangun masjid di atas kuburan. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh mengubur di dalam masjid. Tidak boleh mengubur di dalam masjid. Sebab ini perbuatan bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana penjagaan syariat Islam, di mana syariat kita menjaga seluruh pintu yang bisa mengantar manusia kepada kesyirikan. Dan ini bab yang sangat penting dalam ilmu tauhid. Seorang wajib mengetahui bahwa syariat sangat menjaga dan menutup seluruh pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Jadi pintu-pintu apa saja yang bisa mengantar kepada kesyirikan, pasti syariat kita ada melarang di dalamnya. Tidak memperbolehkannya. Tidak memperbolehkannya. Iya. Jadi wasilah saja, perantara yang bisa mengantar kesyirikan, itu sudah ditutup oleh syariat. Apalagi kesyirikannya. Apalagi kesyirikannya. Iya. Karena itulah seorang yang bertauhid ya harus memahami makna tauhid ini. Ya. Makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Kemudian dari penyebutan kubur itu tidak boleh dijadikan sebagai masjid, karena ini adalah pengagungan kepada kuburan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka dari makna ini, segala bentuk pengagungan kepada kuburan yang bisa mengantar kepada kesyirikan itu wajib untuk ditutup. Seperti kuburan itu dibangun, ditemboki, sekarang ditehel misalnya. Banyak dari kuburan ya, kita saksikan kuburan yang dibangun dengan biaya, kadang biayanya mahal. Bagian kuburan ada yang dibangun cukup untuk satu kamar orang yang hidup. Ya. Akhirnya hilang manfaat dari kuburan itu. Orang yang ke kuburan sebenarnya mengambil manfaat mengingat negeri akhirat. Dan dia melihat tanah kuburan. Tapi sekarang ini seorang ke kuburan, ya, yang dia lihat adalah bangunan-bangunan yang indah. Ya. Karena itu yang terjadi, ada yang tidur siang di kuburan. Ya. Dan na'udzubillah ada yang kadang berjudi di kuburan. Ya. Ini semuanya akibat keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka segala bentuk pengagungan terhadap kuburan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, ini wajib untuk ditinggalkan. Wajib untuk ditinggalkan. Ya, demikian pula menaburkan bunga di atas kuburan. Ini dari hal yang tidak ada syariatnya. Dari perkara bid'ah yang wajib ditinggalkan. Iya. Nah, hadith ini juga menunjukkan, dari kandungan hadith, menunjukkan bahwa masjid yang dibangun di atas kuburan itu harus diruntuhkan. Ya, harus diruntuhkan. Ya, kalau misalnya ada masjid dibangun di atas kuburan, ya, kuburannya lebih dahulu, maka masjidnya diruntuhkan, dipindah ke tempat yang lain. Tapi kalau masjid yang dahulu, kemudian kuburan datang setelahnya, maka kuburannya yang dipindah. Kuburannya yang dipindah, masjidnya tetap. Ya, jelas ya? Ini semuanya pembahasan berkaitan dengan masjid. Tidak boleh dibangun di atas kuburan dan tidak syah sholat di dalamnya. Ini apabila kuburannya di dalam masjid atau dia bersambung dengan masjid. Bersambung dengan masjid. Di bagian manapun bersambungnya. Di kanan, kiri, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Adapun kalau kuburnya di luar bangunan masjid, seperti banyak terjadi hari-hari ini, kadang kuburan di halaman, ya, tidak masuk dalam masjid, maka kondisi yang seperti ini, ya, hukum sholat di masjid itu syah, karena tidak ada kuburan, tapi dia dianggap makruh, karena di sekitarnya ada kuburan. Dan ingat, syariat kita datang menjaga seluruh pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Kepada kesyirikan. Ya, kalau misalnya tertutup tembok masjid semuanya, ya, di samping kanannya atau di kirinya ada masjid, ada kuburan, tidak bersambung dengan masjid, ya, maka sholat di masjid itu syah. Tapi makruh hukumnya. Karena illah yang saya sebutkan itu tadi. Iya. Kemudian di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika syirarul khalqi." Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penyebutan makhluk yang paling jelek menunjukkan bahwa kemaksiatan, kejelekan itu berjenjang-jenjang. Ada sebagian dari makhluk bermaksiat, ada yang lebih bermaksiat dari. Ada sebagian makhluk jelek dari pandangan syariat, dari sisi syariat. Ya, makhluk yang lainnya ada yang lebih jelek darinya. Sebagaimana kekafiran bertingkat-tingkat. Ada kekafiran yang lebih kafir. Ada kekafiran di bawah lagi. Tapi semuanya kafir. Demikian pula kemunafikan. Ada kemunafikan juga berjenjang. Dan penduduk neraka juga berjenjang-jenjang tingkatannya. Iya. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya katakan kekafiran berjenjang-jenjang karena dalam Al-Qur'an dikatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya an-nasi' ya, itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Kalimat tambahan menunjukkan kadar lebih. Dia lebih kafir daripada yang lainnya. Dan juga Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Jika disebutkan paling bawah menunjukkan ada di neraka tapi lapisan di atas. Di dalam hadis ini ketika disebutkan ulaiki syirarul khalq, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek. Ya, menunjukkan bahwa ada makhluk yang lain yang jelek berdosa, tapi ini yang paling jeleknya, yang paling berdosanya. Jelas? Iya. Maka ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu berjenjang dan bertingkat-tingkat. Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawari al-masjid al-haditha muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khailan, pasukan berkuda. Iya. Mengutus pasukan berkuda. Faja'at birojulin. Maka pasukan ini pun datang membawa seorang lelaki. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan namanya, yaitu Thumamah ibn Uthan al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu. Thumamah bin Uthal ini adalah pimpinan Bani Hanifah, pimpinannya. Waktu itu dia ditangkap dalam keadaan dia masih kafir. Ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengirim pasukan menangkapnya, maka pasukan ini pun datang membawanya. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Maka pasukan tersebut mengikat Thumamah ini, yang waktu itu dia masih kafir, dia diikat di sebuah tiang dari tiang-tiang masjid. Ya. Al-hadith, hadithnya, kisahnya panjang ya. Ketika Thumamah diikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Thumamah. Ya. Tiap kali Nabi berkata kepadanya, mendatanginya, ya, ma indaka ya Thumamah. Apa yang berada di sisimu wahai Thumamah? Ditawari kepadanya masuk Islam. Ya. Maka Thumamah berkata, kalau engkau membunuh saya, engkau membunuh orang yang punya darah. Ya, maksudnya, pasti kabilahnya akan menuntut balas. Dan engkau, apabila ingin harta, engkau, dia adalah orang yang terpandang di tengah kaumnya. Nabi hanya tersenyum, kemudian meninggalkannya selama 3 hari dan diperlakukan baik oleh para sahabat, diberi makan, diberi minum, dan Thumamah diikat di masjid, di tiang masjid selama berapa? Selama 3 hari. Setelah 3 hari Nabi berkata, lepaskan ikatannya. Kemudian Nabi berkata, pergilah engkau, engkau telah bebas. Maka Thumamah pun keluar dari masjid. Ya. Kemudian ia pergi mandi. Setelah itu ia masuk ke masjid dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kisah Thumamah, kisah Islamnya Thumamah ibn Uthal radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di pembahasan masjid. Beliau yang menerangkan bahwa masjid itu, ya, boleh diikat di dalamnya tawanan, walaupun tawanan itu adalah orang yang kafir. Ya. Dan untuk makna lebih detailnya, Al-Hafidz ingin menjelaskan makna ayat. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram. Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Beliau ingin menerangkan bahwa kata najis di dalam ayat itu bukan najis fisik yang dimaksud. Bukan najis badannya, najis tubuhnya. Tapi yang diinginkan najis maknawi. Keyakinannya yang najis. Kesyirikannya adalah apa? Adalah najis. Adapun badannya bukan najis. Ya, karena itu diikat oleh para sahabat di masjid. Dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Iya. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh kaum musyrikin, ya, boleh ahlul kitab masuk ke masjid. Boleh ahlul kitab masuk ke masjid kalau ada keperluan. Mereka boleh masuk ke masjid kalau ada keperluan dan boleh duduk di masjid. Nah, dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana fungsi dari masjid itu, fungsi dari masjid tersebut. Kata sebagian orang kafir yang ada hajat, keperluan datang ke masjid, diizinkan dia masuk. Dengan masuknya tersebut, ya, diharapkan Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan hidayah kepadanya. Jelas ya? Dan kisah Thumamah ibn Uthal ini, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bagaimana beliau masuk Islam, ini dari hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manusia. Ya. Beliau membiarkan Thumamah, "Pergilah, engkau telah bebas." Ya. Ketika ditawan, diperlakukan dengan baik. Ya. Diperlakukan dengan baik oleh kaum muslimin. Mereka melihat bagaimana akhlak kaum muslimin. Ya. Dan ini diantara manfaat. Kenapa di dalam Islam itu ada tawanan? Ya. Kenapa ada tawanan perang yang boleh dijadikan budak? Ini semuanya mempunyai pendidikan-pendidikan penting. Hal yang membawa kebaikan untuk orang kafir itu sendiri. Ya. Sehingga mereka diharapkan masuk Islam terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka. Iya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pimpinan negara itu mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan pada tawanan perang. Sebab tawanan itu, pimpinan, dia boleh menjadikannya. Boleh untuk dia bunuh, boleh untuk dia bebaskan, boleh untuk dijadikan budak, dan boleh dijadikan sebagai tebusan. Dan ini pertimbangan kembali kepada pimpinan negara. Dia melihat apa yang paling maslahat. Apa yang paling maslahat bagi kaumnya, bagi umatnya di dalam hal tersebut. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan, ya, tentang disyariatkannya menawan atau memenjara kalau pada hal tersebut ada maslahat. Kalau pada hal tersebut ada maslahat. Ya. Ini yang berjalan di tiap negara. Setiap negara ada penjara-penjaranya. Ya. Itu adalah hal yang merupakan perkara yang diperlukan. Dan dalam syariat Islam, ya, hadits ini menjelaskan pensyariatannya. Kalau memang padanya ada maslahat. Adanya maslahat. Ya, dan harus diketahui bahwa apabila ada tawanan, maka ada kewajiban berkaitan dengan tawanan.